الله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة تهدئ للقلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد, الحمد لله kembali kita bisa melanjutkan yang majlis yang ke-35 masih dalam pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Man Ilghayati wa Taqrib yang merupakan yang syarah dari Matul Ghayati wa Taqrib atau biasa dikenal yang dengan mata Abu Suja'. Mulai dari pembahasan yang lalu yang sudah kita memasuki tentang hayatu as-salah hayatuha khamsata asyara khoslatan, yang bahwasanya hayat salat yang termasuk di antara sunnah-sunnah salat, yang lebih tepatnya itu sunnah ghairu muakkadah, itu ada 15. Nah, itu ada 15 perkara. Dan kemarin sudah kita membahas yang berpanjang lebar tentang ya wal'ul yadain 'alal fakhidain fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illa al-musabbihata fa innahu yushiru biha mutashahhida. Ya, bahwasanya di antara hayat salat yang disunnahkan di dalam salat adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya. Adapun tangan kiri maka menghamparkan di atas paha kirinya. Adapun tangan kanan maka menggenggam tangan kanannya kecuali jari telunjuknya. Jari telunjuknya itu berisyarat ketika tasyahud. Ya, ini di antara hayat salat dan sudah kita bahas ya tentang isyarat dalam tasyahud tersebut, ya apakah bergerak atau tidak dan ya semacamnya sudah kita bahas pertemuan yang telah lalu. Pertemuan yang telah lalu kita hanya isyarat saja tentang duduk iftirash dan duduk tawarruk. Namun kita belum membahas lebih lanjut. Ya, di antara hayat salat ya akhir-akhir hayat salat Al-Qadhi Abu Suja' menyebutkan wal iftirashu fi jami'i jalasan. Ya, duduk iftirash di semua duduk. Di semua duduk, duduknya adalah duduk iftirash. Apakah itu duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal atau duduk istirahah ya sebelum bangkit dari sujudnya ya, dan duduk yang lainnya kecuali duduk rakaat terakhir. Kecuali duduk rakaat terakhir, semua duduk iftirash. Adapun duduk rakaat terakhir maka duduknya sebagaimana yang digambarkan Al-Qadhi Abu Suja'. Wa tawarruku fil jalsatil akhirati. Duduk tawarruk di rakaat yang terakhir. Rakaat terakhir salat apa? Salat apa saja? Apakah salat 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat atau 1 rakaat atau berapapun rakaatnya, selama itu rakaat terakhir salam maka duduknya tawarruk. Wa taslimatu tsaniyah. Dan ditutup hayat salat ini dengan salam yang kedua. Ya, salam yang kedua itu merupakan hayat salat. Beda dengan salam yang pertama. Sudah kita bahas salam yang pertama itu salah satu rukun salat. Ya, salah satu rukun salat. Ya, mari kita bahas satu persatu tentang ya hayat salat ini. Al-Qadhi Abu Suja' katakan bahwasanya hayat salat al-iftirashu fi jami'il jalasan. Ya, duduk iftirash di semua duduk. Ya, duduk iftirash di semua macam duduk kecuali duduk rakaat terakhir. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa aslinya duduk salat itu maulah dia duduk salat apa saja maka insyaallah itu sah. Ya, sebagaimana perkataan Al-Qadhi atau Taqir Al-Hisni, la yata'ayyanu fi sholati julusun bal kaifa qa'ada musalli jaza wa hadha ijma'un. Yang bahwasanya seseorang duduk bagaimana saja itu boleh. Ya, duduk bagaimana saja itu boleh. Dan salatnya itu sah, bahkan para ulama ijma' akan hal ini. Hanya saja ulama khilaf tentang bagaimana kaifiat yang paling afdal. Untuk tasyahud awal, untuk duduk istirahat, untuk duduk tawarruk, ulama khilaf baru tentang hal tersebut. Maka tentang kaifiat yang paling afdal ya, dalam madhab Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Suja', Semua duduk itu duduknya iftirash. Semua duduk selain duduk rakaat tasyahud akhir, maka duduknya adalah iftirash. Ya. Yang ini berdasarkan hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, Imam Muslim nomor 498. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menghikayatkan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bit takbir wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaan Qur'annya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tapi alhamdulillah ya maksudnya ya ini membuka bacaan Qur'annya dengan baca surat Al-Fatihah. Ya. Dan Aisyah jelaskan lalu ketika bagian duduk, ya Aisyah menjelaskan bagaimana duduknya Nabi SAW. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah. Nabi SAW setiap dua rakaat mengucapkan at-tahiyyah, yakni baca doa tasyahud. Ya, baca doa tasyahud setiap dua rakaat. Wa yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Dan Nabi SAW menghamparkan kaki kirinya, menegakkan kaki kanannya. Menghamparkan kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Yakni pantatnya duduk di atas kaki kiri yang dihamparkan dan menegakkan kaki kanannya. Itu duduk iftirash. Insya Allah sudah ma'ruf ya. Cara duduk iftirash itu sudah ma'ruf. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduknya seperti ini. Ya, duduknya seperti ini. Ya, setiap dua rakaat maupun duduk-duduk yang lainnya. Ya, Imam Syafi'i membawa duduk ini kepada duduk-duduk yang lainnya. Ya, kepada duduk-duduk yang lainnya. Wa kana yakhtimu sholata bittaslim. Ya, dan Nabi SAW menutup sholatnya itu dengan salam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Namun kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, beliau bawakan hadis ini di Bulughul Maram. Walahu illatun. Dia memiliki illat hadis ini. Hadis ini memiliki illat. Al-Imam An-Nawawi hanya mensyaratkan saja. Fihi Abul Jauza an Aisyah. Hadis ini diriwayatkan dari Abul Jauza dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sebagaimana menjelaskan bahwa Abul Jauza lam yasma' min Aisyah. Abul Jauza ini tidak mendengar dari Aisyah. Tapi ada riwayat yang lain, ya, bahwasanya diperkuat riwayatnya itu dengan mukatabah. Yang diperkuat itu riwayatnya dengan mukatabah. Apa itu mukatabah? Saling berkirim surat. Ya, saling berkirim surat dan meriwayatkan hadis dengan mukatabah itu sah. Ya, meriwayatkan hadis dengan mukatabah itu adalah riwayat yang sah walaupun itu jarang. Ya, walaupun itu jarang, tapi itu tetap hujjah. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja dunia di masanya. Nabi SAW mengirim surat ke Kaisar Romawi. Nabi SAW mengirim surat ke Kisra Persia. Seandainya surat itu tidak cukup jadi hujah, harusnya ya bukan hanya surat saja itu, ya, tapi juga Nabi SAW yang datang kalau perlu. Tapi nyatanya Nabi SAW mencukupkan hujah itu dengan tulis surat. Maka dari kisah Nabi SAW tersebut, ulama hadis mengambil kesimpulan di antara metode periwayatan yang sah adalah dengan mukatabah, ya, dengan mukatabah dengan ya tulisan atau surat tersebut. Ya, maka dari hadis ini, ya, Al-Imam Syafi'i maupun para ulama Syafi'i setelahnya mengambil kesimpulan bahwasanya duduk pada tasyahud awal dan juga semua duduk itu dengan iftirash. Ya, duduknya adalah dengan iftirash. Kemudian ya Al-Qadi Abu Suja' melanjutkan wa tawarruku fil jalsatil akhirati. Ya, duduk tawarruk di rakaat yang terakhir. Ya, di rakaat yang terakhir, maka dalam mazhab Syafi'i semua duduk itu iftirash. Kecuali apa? Kecuali duduk rokaat terakhir yang ada salamnya. Duduk rokaat terakhir yang ada salamnya, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? duduk di atas panggul kirinya. Kemudian kaki kirinya diselipkan ke bawah kaki kanannya dan kaki kanannya ditegakkan. Itu duduk tawarruk. Ya, tawarruka ya tawarruku diambil dari kata warik. Warik itu maknanya panggul. Ya, kenapa? Karena duduknya memang di atas panggul kirinya. Ya, yang ya masalah ini yakni duduk tawarruk di rakaat terakhir, ya Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, hadis Abu Humaid As-Sa'idi diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Ada di catatan kaki. Hadis Abu Humaid ada? Kalau hadis Aisyah enggak ada. Kalau di nuskhah saya enggak ada. Di kalian ada? Ya, di nuskhah yang baru juga enggak ada. Tapi dalil ada di kitab lain itu dari hadis Aisyah. Kalau iftirash itu dari hadis Aisyah, kalau tawarruk dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, bahwasanya Nabi ya bahwasanya Abu Humaid berkata, "Kuntu ana kuntu ahfadzukum di Rasulillah di salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah orang yang paling hafal di antara kalian tentang bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Lihat bagaimana sahabat yang mulia ini perhatian terhadap sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis tentang sholat banyak. Tapi kalau ya, teman-teman sekalian ingin belajar bagaimana kaifiat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, itu tercakup dalam 3 hadis. Tercakup dalam 3 hadis. Pertama hadis Abu Hurairah. Hadis itu biasa dikenal dengan hadis musyi salat. Hadis tentang orang yang buruk salatnya. Itu Nabi SAW ketika sahabat tersebut salatnya tidak sah, Nabi SAW ajarkan bagaimana kaifiat salat yang sah. Ya, idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara min al-Qur'an sampai akhir hadis tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Itu hadis Abu Hurairah. Kedua hadis Aisyah. Kedua hadis Aisyah riwayat Muslim. Ya, hadis Aisyah riwayat Muslim yang jadi sandaran duduk iftirash. Di situ ada tambahannya duduk iftirash dan tentang kaifiyat ruku'. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Walakin baina dzalika Nabi SAW kalau ruku' itu tidak mendongakkan kepalanya, tidak menundukkan kepalanya. Ya, hadis Aisyah. Yang ketiga hadis ini. Ya, yang ketiga hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, bisa dibilang ini 3 hadis yang paling lengkap menjelaskan bagaimana kaifiat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis-hadis yang lainnya kebanyakan hanya menjelaskan potongan, potongan doa iftitah seperti ini, ya, potongan mengangkat tangan seperti ini, ya, potongan duduk seperti ini, baca tasyahud hanya potongan-potongan. Ya, tapi kalau kaifiat globalnya itu, ya, wallahu a'lam sepengetahuan saya yang paling lengkap itu di 3 hadis tersebut. Ya. Di antara dalil duduk tawarruk adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ya, yang di dalamnya ada riwayat fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Jika duduk di 2 rakaat maka duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya iftirash. Ini saling menafsirkan dengan riwayat duduk iftirash yang lainnya, yakni duduk di atas kaki kiri wa yafrishu rijlahul yusra dan menghamparkan kaki kirinya, duduk iftirash. Maka ketika tasyahud awal duduknya seperti ini, ya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirati, namun jika duduk di rakaat terakhir, seperti lafaz hadisnya, rakaat terakhir. Rakaat terakhir yang mana saja? Rakaat terakhir secara umum. Kenapa? Karena di sini hadisnya Nabi SAW sabdakan dengan ma'rifat fi rak'atil akhirati, di rakaat terakhir. Dalam majlis usul fiqh kita sudah belajar min alfazil umum apa? Di antara lafaz umum apa? Al-ismul mufrad. Kalau ini ismul mufrad. Al-ismul mufrad al-muhalla bi al. Isim mufrad yang dikasih alif lam. Isim mufrad yang dikasih alif lam itu menunjukkan umum. Maka ini secara umum rakaat terakhir bagaimana duduknya Nabi SAW? Duduknya tawarruk. Qaddama rijlahu al-yusra. Nabi SAW mengedepankan kaki kirinya, yakni ditaruh di bawah kaki kanan. Bukan di duduk di atas kaki kiri, tapi ditaruh agak ke depan di bawah kaki kanan. Wa nasaba al-ukhra, yakni nasaba al-yumna. Menegakkan kaki kanannya Ya, Nabi SAW menegakkan kaki kanannya waqa'ada 'ala maq'adatihi. Dan beliau duduk di atas panggulnya. Ya, duduk di atas panggul yang lebih tepatnya panggul sebelah kiri. Ya, panggul lebih condong ke arah kirinya. Ya, maka ini dalil bahwasanya rakaat terakhir itu dengan duduk tawarruk. Ya, dengan duduk tawarruk. Saya paham ya? Maka dalam madzhab Syafi'i sederhananya seperti itu. Rakaat terakhir duduk tawarruk. Tasyahud awal maupun duduk yang lainnya duduk iftirash. Paham ya? Al-Imam Syafi'i menggabungkan antara dua hadis tersebut. Ya, menggabungkan antara hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Aisyah. Cara menggabungkannya bagaimana? Ya, seperti itu. Kesimpulannya rakaat terakhir duduk tawarruk, rakaat kedua maupun duduk yang lainnya adalah dengan iftirash. Para ulama empat mazhab beda dalam hal ini. Mau dikasih tahu enggak? Nah, isyarat sekilas saja. Empat mazhab semua beda semua tentang kaifiat duduk ini. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah duduknya iftirash semua. Duduknya iftirash semua. Wallahualam, zahirnya barangkali yang sampai kepada beliau hanya hadis iftirash. Ya, hanya hadis iftirash saja. Ya. Maka beliau, mazhab beliau itu duduknya iftirash saja. Ya, iftirash semua. Adapun mazhab Imam Malik duduknya tawarruk semua. Duduk rukuk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, semua yang duduk tawarruk semua. Ya. Wallahualam, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malal 'anil a'immatil a'lam bahwa beliau jelaskan apa di antara sebab perbedaan pendapat para ulama. Sebab perbedaan pendapat para ulama ada kalanya ke ulama A hanya sampai hadis A saja. Ke ulama B hanya sampai hadis B saja. Ke ulama C sampai semua hadis, makanya dia gabungkan. Ada kalanya seperti itu. Sehingga apa? Masing-masing ulama mengamalkan hadis yang sampai kepada mereka. Ya. Maka sebisa mungkin kita pilih pendapat yang itu menggabungkan seluruh hadis, seluruh dalil. Ya, yang menggabungkan seluruh dalil, bukan hanya pakai satu dalil saja dalam suatu permasalahan. Padahal dalilnya ada banyak. Ya. Paham ya? Madzhab Imam Malik duduknya tawarruk semua. Madzhab Imam Syafi'i dan Ahmad menggabungkan antara iftirash dengan tawarruk. Ya. Menggabungkannya bagaimana? Tasyahud awal iftirash, rakaat terakhir tawarruk. Walaupun mazhab Imam Ahmad itu ada beberapa riwayat. Ya, ada beberapa riwayat, tapi di antaranya sama dengan Imam Syafi'i. Tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir dengan tawarruk. Hanya saja dua mazhab ini beda di salat dua rakaat salam. Di sholat yang dua rakaat salam seperti sholat subuh atau sholat-sholat sunnah, maka kedua mazhab ini beda. Ya, kedua mazhab ini berbeda. Mazhab Imam Ahmad pakai duduk iftirash. Mazhab Imam Syafi'i pakai duduk tawarruk. Ya, wallahualam, ya, kedua mazhab ini dalilnya sama-sama kuat. Mazhab Imam Ahmad itu pakai hadis Aisyah. Ya, pakai hadis Aisyah. Mazhab Imam Syafi'i pakai hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya, tapi saya tidak mau lebih panjang dari ini. Nanti jadi pusing. Ya, masing-masing ada wajul istidlal sebenarnya. Ya, bagaimana? Apakah mana yang lebih umum, hadis Aisyah atau hadis Abu Humaid As-Sa'idi? Itu masing-masing ada wajul istidlalnya masing-masing. Mereka berbeda pendapat tentang dalil mana yang lebih umum dan dalil mana yang lebih khusus. Ya. Ya, adapun dalam madzhab Syafi'i, maka duduk rakaat terakhir tawarruk, sedangkan semua duduk yang lainnya tasyahud awal dan lainnya itu adalah dengan iftirash. Bisa dipaham ya? Kemudian ya, tentang hayat salat ini yang terakhir adalah at-taslimatu tsaniyah, salam yang kedua. Ya, salam yang kedua. Yang ini berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Muslim. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dalam hadisnya dari riwayat Sa'd radhiyallahu anhu qol kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayada khaddihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya aku melihat Nabi SAW mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya. Ya, mengucapkan salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya, hatta ara bayadha khaddihi, hingga aku bisa melihat putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menengoknya itu sempurna. Ya, menengoknya itu sempurna, bukan sedikit saja. Kenapa? Karena putih pipinya itu sampai kelihatan. Ya. Maka hadis ini menunjukkan adanya salam kedua. Tapi salam kedua ini apakah wajib atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa? Karena hadis ini mimbabil af'al, semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam usul fiqh nanti kita sampai ke waraqat mujarradul af'al la yadullu 'alal wujub indal muhaqqiqin. Semata-mata perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib. Ya, tapi maksimalnya dia menunjukkan sunnah. Ya, maksimalnya adalah menunjukkan sunnah, tidak sampai derajat wajib. Wajib itu kalau ada perintah. Ya, wajib itu kalau ada perintah. Saya paham ya? Ya. Dan juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu 'an yaminihi wa 'an shimalihi hatta yura bayadhu khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam ziyadah riwayat At-Tirmidzi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan sebelah kirinya hingga terlihat putih pipinya, ya, hampir sama dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi. Ya. Maka ya dua hadis ini atau tiga hadis ini ya menjadi dalil tentang salam kedua. Tapi apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Ya, dan dia termasuk hayat salat. Paham ya? Ya, tentang hayat salat bisa dipahami. Ya, alhamdulillah kita selesai membahas tentang hayat salat. Kemudian ya Al-Qadhi Abu Suja membahas perkara-perkara yang di dalamnya berbeda antara wanita dengan laki-laki. Ya, berbeda antara wanita dengan laki-laki. Wallahualam, tapi di sini yang saya lihat itu ada perbedaan naskah. Kalau di matan Abu Suja yang riwayat At-Tadhib, al-mar'atu tukharifu ar-rajula fi khamsati asya. Perbedaannya ada 5. Di antum berapa? Hah? Ada berapa? Ada 5. Ya, tapi kalau di Nuskhah Kifayatul Akhyar yang merupakan itu syarah dari matan Abu Suja juga, wal mar'atu tukharifu ar-rajula fi arba'ati asya. Bedanya itu 4. Bedanya ada 4. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada aurat. Ya, yang tidak ada di nuskhah ini aurat. Wallah, ya. Barangkali ini terdapat perbedaan nuskhah dari naskah matan Abi Suja. Itu kadang kitab terjadi seperti itu. Yaitu apa? Sebagian naskah seperti ini, naskah yang lain itu beda. Ya, itu biasa dalam kitab-kitab terdahulu. Kenapa? Karena para ulama ketika majlis, memang kitabnya dari mana? Kitab para ulama dari mana? Dari manuskrip. Hah? Enggak, iya, para ulama keluar kitab itu dari mana hasilnya? Fotokopi. Hah? Apa? Tulis tangan, sahih. Para ulama itu kitab itu keluar dengan tulis tangan. Mereka menyalin sendiri. Mereka menyalin sendiri atau mengupah orang lain untuk menyalinkan kitab. Seperti itu baru keluar kitab baru. Yang namanya tulis tangan, tulisan 10 orang sama semua tidak? Tidak. Mungkin terjadi perbedaan. Mungkin satu orang ketika tulis naskahnya, oh ya seperti ini. Pas kitabnya pindah ke orang lain, satu kertas robek. Ya. Satu kalimat terhapus. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Yang namanya apa? Kerja manusia. Maka itu wajar dalam naskah-naskah terdahulu terdapat perbedaan naskah. Ya, itu biasa. Kalau ada perbedaan naskah bagaimana? Sebisa mungkin pakai naskah tulisan tangan si penulis. Kalau ada, kalau ada itu pakai tulisan tangan naskah si penulis. Kalau tidak ada, naskah dari muridnya langsung yang sudah dimukobalah dengan si penulis asli. Ya. Sudah dimukobalah. Apa tuh dimukobalah? Dicek ulang. Dicek ulang kepada kitab tulisan si penulis asli sebisa mungkin. Ya. Maka alangkah baiknya jika mengumpulkan manuskrip atau nuskhah suatu kitab itu menggabungkan beberapa naskah sekaligus, tapi naskah yang tsabit. Sehingga apa? Nanti kalau terhapus di sini, ada di tempat lain. Terhapus di sini, ada di tempat lain. Saling melengkapi antara naskah yang satu dengan naskah yang lain. Ya. Kalau di nuskhah, ya, Kifayatul Akhyar, ya, punya saya itu faslun wal mar'atu tukhalifu rajula fi arba'ati asya. Wanita itu berbeda dengan laki-laki dalam empat, ya, dalam empat hal. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbayhi. Laki-laki itu menjauhkan kedua sikunya dari rusuknya. Sikunya dijauhkan dari rusuknya ketika sujud. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi sujudi wa ruku'. Menjauhkan perutnya dari pahanya ketika sujud dan ruku'. Ya, itu kedua. Wa yajharu fi mawdi'i jahri. Dan menjaharkan pada tempat-tempat menjaharkan bacaan. Ya, salat subuh, salat maghrib dan ya lainnya sudah kita bahas. Wa yanabahu fi syai'in min salatihi sabbaha. Kalau mendapati sesuatu di dalam salatnya maka dia bertasbih. Empat. Ya, ada empat. Tapi dikatakan di sini empat. Habis itu ada lagi keterangan wa auratu rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Ada keterangan itu. Aurat laki-laki itu antara pusar hingga lututnya. Ya, antara pusar hingga lututnya. Tapi tidak ada keterangan wanitanya. Ya, tapi disebutnya berapa? Empat. Disebutnya di sini empat. Tapi di naskah yang syarah tadhhib ini lebih lengkap lagi. Ya, ini keterangannya lebih lengkap. Wal mar'atu tukhalifu rajula fi khamsati asya. Wanita itu berbeda dengan laki-laki dalam lima hal. Farajudu yujafi mirfaqaihi an janbayhi. Laki-laki menjauhkan kedua sikunya dari rusuknya. Wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujud. Menjauhkan perutnya dari pahanya dalam ruku' maupun sujud. Wa yad'u wa yajharu fi mawdi'i jahri. Ya, dan menjaharkan bacaan ketika memang posisi-posisi jahar. Wa idza nabahu syai'un fi salati sabbaha. Jika mendapati sesuatu di dalam salatnya maka dia bertasbih. Wa auratu rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan aurat laki-laki itu antara pusar hingga lututnya. Habis itu wal mar'ah, ya kan? Wanita. Wallah alam, ya. Di nuskhah saya di sini enggak ada keterangan wal mar'ah. Di nuskhah yang kifayah itu tidak ada keterangan wal mar'atu. Tapi di nuskhah yang syarah ini ada. Maka dalam lima hal itu berbeda antara laki-laki dengan wanita. Adapun wanita bagaimana? Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Wanita itu mengumpulkan sebagian badannya ke sebagian yang lain. Yakni dia mengkucukkan badannya. Mengkucukkan badannya. Terutama ketika sujud. Terutama ketika sujud. Wa takhfidu sawtaha bihadratir rijali al-ajanib. Dan dia merendahkan suaranya, mensirkan suaranya jika ada laki-laki asing. Laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, ketika itu salatnya jahar, maka dia merendahkan suaranya. Wa idza nabaha syai'un fi shalah saffaqat. Kalau dia mendapati sesuatu di dalam salat, imamnya salah atau yang lainnya, maka saffaqat, dia menepuk tangan. Ya, menepuk tangan. Wa jami'u badani al-hurrati 'auratun illa wajhaha wa kaffayha. Ya, dan adapun tentang aurat, seluruh tubuh wanita merdeka maka adalah aurat. Illa wajhaha wa kaffayha, kecuali wajah dan telapak tangan. Wal amatu karrajuli, sedangkan budak wanita seperti laki-laki. Mana auratnya? Pusat sampai berarti telanjang dada. Berarti budak wanita telanjang dada salatnya. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas tentang bagian itu. Ya. Mari kita bahas ya, satu persatu tentang ini. Ya, wanita itu berbeda dengan laki-laki dalam lima hal tersebut. Yang pertama, ar-rajulu yujafi mirfaqaihi an janbayhi. Adapun laki-laki maka menjauhkan antara ya sikunya dari rusuknya. Ya, menjauhkan sikunya dari rusuknya ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Malik bin Buhayna radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadhu ibtayhi. Bahwasanya Nabi SAW jika beliau sholat, beliau menjauhkan antara ya tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya, sampai kelihatan putih ketiaknya. Jadi terbuka ketiaknya, ketiaknya terbuka. Ya maka ya ketika menjelaskan hal ini, Taqiyyu dan Al-Khisni beliau berkata, al-mustahabbu lirajuli an yuba'ida mirfaqaihi an janbihi. Ya bahwasanya yang sunnah bagi laki-laki saja, tapi bagi laki-laki saja. Bagaimana dia menjauhkan kedua sikunya dari rusuknya? Menjauhkan kedua sikunya dari rusuknya. Loh, hadis ini kan salatnya Nabi. Iya. Hadis ini bagi siapa? Yang dugaan kuat tentu saja ini berlaku bagi laki-laki. Berlaku bagi laki-laki. Loh, bagi wanita bagaimana? Bagi wanita ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan sama dengan Nabi SAW, ada kemungkinan yang lain. Kalau itu ada riwayat khusus tentang wanita, makanya kita bahasnya selang-seling aja ya. Laki-laki wanita biar nyambung. Ya. Adapun wanita, Al-Qadhi Abu Syuja' beliau sebutkan wal mar'atu tadhummu ba'daha ila ba'din. Sedangkan wanita itu tidak membuka seperti itu, tapi apa? Dia ditutup. Ya, wanita itu ditutup sebisa mungkin badannya. Loh, dari mana keterangan seperti ini dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bughah? Ini berdasarkan ya hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, ini aslinya ada diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Al-Marasil. Kitab apa? Bukan Sunan, ya. Imam Abu Daud banyak kitabnya. Beliau punya kitab Al-Marasil. Apa Al-Marasil? Kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mursal semua. Yang mengumpulkan hadis-hadis mursal. Loh, hadis mursal hujah bukan? Hadis mursal hujah bukan? Ulama khilaf berpanjang lebar tentang bab ini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Syarah Ilal As-Saghir At-Tirmidzi itu panjang sekali khilaf para ulama tentang hadis mursal. Dilihat mursal sahabat apa mursal tabiin, mursal tabiin apa mursal tabiin kabir atau mursal tabiin saghir. Ya, maka masing-masing tabiin itu ada hukumnya. Ya, apakah hujah secara mutlak atau dia hujah ketika dikuatkan dengan dalil yang lainnya, apakah fatwa sahabat atau tabiin atau dikuatkan dengan mursal yang lainnya. Ulama khilafnya panjang tentang hadis mursal. Makanya kalau mazhab Imam Abu Daud, ya saya sebutkan Imam Abu Daud, mursal itu hujah kalau tidak ada hadis musnad dalam bab itu. Ya, mursal itu hujah kalau tidak ada hadis musnad bersanad sampai Nabi SAW di dalam bab tersebut. Maka itu hujah. Ya, hujah menurut Imam Abu Daud, dan ini mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Loh, kalau mazhab Syafi'i bagaimana? Mazhab Syafi'i hadis mursal hujah ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Ini berhubung hadis mursal saya sebutkan saja. Apa syarat-syaratnya? Mursalnya itu mursal kibar tabi'in. Mursalnya mursal kibar tabi'in. An ya'tadina bi mursalin akhar. Mursalnya itu dikuatkan oleh mursal yang lainnya. Dikuatkan oleh mursal yang lainnya. Juga di antara syaratnya, ya, mursalnya itu dikuatkan oleh fatwa sahabat dan tabi'in. Dikuatkan oleh fatwa sahabat dan tabi'in. Ya, jika terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka hadis mursal itu bisa jadi hujjah. Ya, hadis mursal tersebut bisa jadi hujjah. Ya, makanya ini hadis yang mursal bukan Imam Syafi'i enggak tahu. Sudah tahu, tapi memang dia merupakan mursal yang bisa dikuatkan. Sudah masuk Isya? Ya. Silakan muazzin terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Lanjutkan ya, hadis mursal ya, para ulama berbeda pendapat apakah hadis mursal itu hujjah atau tidak ya. Menurut ulama, jumhur ulama mutaqaddimin seperti zamannya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hadis mursal itu hujjah. Menurut mereka itu hujjah. Bahkan kata Imam Ibn Abdul Bar, kata Imam Ibn Abdul Bar, beliau ulama Malikiyah, bahwa tad'iful mursal bid'atun ba'dal mi'atain. Mendoifkan hadis mursal itu bid'ah setelah tahun 200. Setelah tahun 200. Kenapa? Karena sebelum tahun 200 hampir-hampir para ulama sepakat mursal itu dijadikan hujah oleh mereka. Hadis mursal itu dijadikan hujah oleh mereka, dijadikan hujah oleh Imam Malik di Muwatta'nya, maupun Imam Abu Hanifah dalam Atsar dan mazhab Hanafi, maupun Imam Al-Auza'i, apalagi Imam Al-Auza'i. Ya, mursal itu hujah. Yang mulai mengkritisi hadis mursal itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mulai pertama kali mengkritisi hadis mursal. Mursal itu tidak bisa jadi hujah sendirian. Ya. Kenapa? Dia ada kemungkinan lemahnya. Ada kemungkinan lemahnya. Kenapa? Karena mursal itu apa sih? Mursal itu apa? Marwahu tabi'in anin nabi. Tabi'in langsung meriwayatkan dari nabi. Ya. Maka tabi'in ini mungkin dia meriwayatkan dari sahabat, mungkin dia meriwayatkan dari tabi'in. Paham ini? Kalau tabi'in meriwayatkan dari sahabat, dari nabi, hadisnya sahih tidak? Sahih. Tapi kalau tabi'in ini meriwayatkan dari tabi'in yang lainnya, dari sahabat, hadisnya sahih tidak? Sahih tidak? Belum tentu, tergantung si tabi'in ini bagaimana. Maka dari sini Imam Syafi'i mengkritisi hadis mursal. Hadis mursal tidak bisa diterima secara mutlak. Dia baru bisa diterima ketika termenuhi syarat-syaratnya. Imam Syafi'i sebutkan syarat-syaratnya dalam Ar-Risalah. Paham ini? Setelah Imam Syafi'i, para ulama hadis baru mulai ikut Imam Syafi'i. Hadis mursal itu tidak bisa jadi hujah dengan sendirinya. Dia baru hujah ketika ada penguat-penguat. Paham ini? Ya, ini panjang sebenarnya bahasa. Sampai sini saja. Kecuali kalau ada majlis mustalah hadis ya. Ya. Maka hadis ini aslinya mursal memang. Hadis riwayat Baihaqi ya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Al-Marasil. Maka wallahualam ya, menurut saya lebih elok kalau sandaran riwayatnya ke situ sebenarnya. Yakni rawahu Abu Daud fil Marasil. Kenapa? Karena Baihaqi, Imam Baihaqi itu ujung-ujungnya meriwayatkan secara sanadnya sampai kepada Imam Abu Dawud. Sampai kepada Imam Abu Dawud. Ya, Imam Baihaqi dalam sunannya itu meriwayatkan dari jalan Abu Bakar Muhammad bin Muhammad, dari Abu Husain Al-Kasawi, dari Abu Ali Al-Lu'lu'i, dari Abu Dawud. Ujung-ujungnya berpulang kepada Imam Abu Dawud dalam kitabnya Al-Marasi. Maka kalau dinisbatkan ke kitab yang lebih tinggi, yakni kitab Imam Abu Dawud, sebenarnya itu lebih bagus. Ya, lebih elok lagi. Ya, maka ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Al-Marasil dari Mursal Yahya bin Abi Habib. Ya, ini dari hadis Mursalnya Yahya bin Abi Habib. Ya, dan Syekh Mustafa Al-Bubu menghapus nama Yahya bin Abi Habib. Ini sebenarnya tidak patut. Kenapa? Karena kalau seperti ini saja nanti orang kira baca, oh ini hadis sahabat. Padahal tidak. Ya, padahal tidak. Ini sebenarnya hadis Mursal Yahya bin Abi Habib yang meriwayatkan langsung dari Nabi. Meriwayatkan langsung kisahnya kepada Nabi. Ya, maka ini hadis Mursal. Ya, bagaimana hadis Mursalnya? Ya, bahwasanya Nabi SAW mara ala ra'ataini tusalliyan. Nabi SAW melewati kepada dua wanita yang sholat. Ya, faqala, dan berkata kepada mereka berdua, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ardh. Kalau kalian sujud maka kumpulkan sebagian daging kepada bumi, yakni kucupkan sebisa mungkin. Ya, kucupkan sebisa mungkin, bukan dilebarkan. Ya, kucupkan sebisa mungkin. Fa innal mar'ata laysat fi dhalika karajul. Kenapa? Karena wanita dalam hal ini itu tidak sebagaimana laki-laki. Maka ini hujah Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal maupun para ulama yang berhujah membedakan antara sholat laki-laki dan wanita itu berhujah dengan ya, hadis ini. Walaupun ini hadis ini mursal memang. Imam Baihaqi membawakan hadis ini dalam sunannya dan beliau membawakan judul bab. Babu ma yustahabbu lil mar'ati min tarki tajadi fir ruku'i was sujudi. Yang bab disunahkan bagi wanita untuk meninggalkan tajafi. Apa itu tajafi? Melebarkan tangan. Yang justru sunahnya meninggalkan hal itu. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Ya. Tajafi fi ruku'i was sujud. Qala Ibrahim An-Nakhai kana mar'atu tu'maru idza sajadat an tulziqa batnaha fa khidaiha. Bahwasanya dahulu para wanita, Ibrahim An-Nakhai tabi'in, kalau beliau menghikayatkan, ya, kebanyakannya adalah menghikayatkan di zaman sahabat, karena beliau ketemu dengan para sahabat. Dahulu para wanita diperintahkan untuk menempelkan perutnya dengan pahanya, yakni mengkucupkan sebisa mungkin dalam sujudnya. Apa ilatnya wanita sholatnya beda dalam hal ini? Di Imam Baihaqi sebutkan dari judul babnya sudah disebutkan illatnya. Kaila tartafi'u ajuzatiha ajuzatuha wala tujafi kama tujafi rajul. Supaya apa? Supaya panggulnya, bokongnya itu tidak menonjol. Bokongnya, panggulnya itu tidak menonjol. Kenapa? Karena aslinya ya, secara penciptaan itu sudah beda dengan laki-laki. Dia sudah lebih besar. Kalau dia posisi sujudnya sama, nanti udah kelihatan ya, yang padahal itu adalah bagian aurat ya, kelihatan bentuknya yang padahal itu merupakan bagian aurat ya, maka justru wanita disunahkan untuk lebih menutup dirinya terutama ketika sujud ini ya. Maka hadis ini memang hadis mursal, memang hadis mursal, namun sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyyu bin Al-Qisri yang beliau jelaskan bahwasanya ya, perkara ini juga diriwayatkan dari Aisyah. Di anna Aisyah radhiyallahu anha rawat annahu alaihi salatu wassalam kana yaf'aluhu wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'di li annahu astaru laha. Ya, Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu membuka tangannya sedangkan wanita mengkucupkan sebagian tubuhnya kepada sebagian yang lain. Itu riwayat siapa tadi? Riwayat siapa? Aisyah. Ini mursal siapa? Yahya bin Abi Habib. Al-Imam Baihaqi di Sunan Kubra beliau bawakan beberapa riwayat selain itu. Beliau bawakan riwayat Ali bin Abi Thalib, beliau bawakan riwayat Umar, beliau bawakan Abdullah bin Umar. Beliau bawakan beberapa riwayat, tapi memang riwayat Ali bin Abi Thalib dan riwayat Umar ini di situ ada rawi yang matruk. Ya, ada rawi yang matruk. Dan juga ada riwayat yang lainnya ya, dari Abu Muti' al-Balqi, dan dia pun dhaif. Intinya apa? Sebenarnya tentang ini riwayatnya ada banyak. Riwayatnya ada banyak, tapi rata-rata ada kelemahan. Paham ini? Namun dalam mazhab Syafi'i itu terpenuhi syaratnya. Kenapa? Karena hadis mursalnya memiliki penguat-penguat. Hadis mursal yang memiliki penguat-penguat, pertama ada fatwa Aisyahnya, ada fatwa Ibrahim an-Nakhai, diperkuat dengan hadis-hadis yang lainnya yang riwayat yang dhaif. Paham ini? Maka mursal dan seperti ini dalam mazhab Syafi'i maupun dalam mazhab Imam Ahmad itu bisa terangkat ya, setidaknya menjadi hadis hasan. Ya, setidaknya menjadi hadis hasan yang bisa dijadikan hujjah. Paham ini? Jadi paham ini? Maka itu ya, pendalilan para ulama. Sengaja saya agak luas di sini. Kenapa? Khawatirnya cuma pakai riwayat, wah hadisnya atau ini. Ya, riwayat itu bukan cuma itu saja. Ya, dan metode pendalilan para ulama seperti itu. Yaitu apa? Bisa jadi hujjah ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi paham ya? Ulang mungkin saya ya ini tiket tidak akan cukup untuk bahas semua, maka saya mau bahas perdebatan antara mazhab ini dengan ini. Kita coba bahas secara debat. Mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal maupun banyak fuqaha membedakan antara laki-laki dengan wanita. Memang ada mazhab yang sama antara laki-laki dan wanita. Dalilnya mana? Dalilnya mana tadi? Dalilnya pakai tentang sujudnya Nabi. Dalil ada pakai tentang sujudnya Nabi. Nabi SAW farraja baina yadayhi. Ya, Nabi SAW melebarkan kedua tangannya. Bisa paham ini? Bisa paham ini tidak? Ini kita mau sentuh sedikit tentang usul fiqh. Memahami dalil itu butuh kepada ilmu usul fiqh. Bahwa dalil itu memiliki dua sisi. Dalil itu memiliki dua sisi. Pertama, sisi thubut, sisi keabsahan dalil. Paham ini? Sisi keabsahan dalil. Dalilnya sah tidak? Quran atau hadis yang sahih tidak? Ini sisi thubut namanya. Bisa dipahami? Sisi thubut. Kedua, sisi dalalah dalil tersebut kepada permasalahan yang sedang dibahas. Yakni apa? Dalil itu secara pasti tidak menunjukkan kepada permasalahan yang mau kita cari hukumnya. Saya paham ini maksud dari sisi dalalahnya. Dalil ini kepada permasalahan yang mau dihukumi, koneknya cepat tidak? Nah, itu nanti bisa dibahas lagi. Apakah secara nas atau secara zahir atau bagaimana, atau taksis atau umum atau mutlak atau muqayyad, itu dibahas. Bagaimana cara koneknya dalil ini kepada permasalahan yang mau dihukumi? Paham ini? Dalil itu memiliki dua sisi. Hadis Nabi SAW, yakni tentang sujudnya Nabi SAW, itu dari sisi thubut sahih. Dari sisi thubut itu sahih. Kenapa? Riwayatnya Bukhari Muslim. Riwayatnya Bukhari Muslim. Tidak ada ragu lagi bahwa Nabi SAW sujudnya seperti itu. Paham ini? Tapi dari sisi dalalah tidak begitu kuat. Yaitu apa? Kita sedang membahas bagaimana sujudnya wanita. Bagaimana sujudnya wanita. Nabi SAW laki-laki atau wanita? Laki-laki. Kita sedang membahas permasalahan bagaimana kaifiat sujudnya dan sholatnya wanita. Paham ini? Sedangkan secara umum wanita memang aslinya ikut sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, ya kan? Tapi secara khusus nyatanya ada beberapa dalil yang menunjukkan wanita itu berbeda. Contohnya apa? Contohnya yang sahih tasbih dan tepuk tangan itu sahih. Ya. Paham ini? Yang sahih juga aurat. Berbeda. Yang sahih juga tentang suara. Yang sahih juga tentang saf. Beberapa banyak masalah sholatnya wanita itu beda dengan laki-laki. Paham ini? Maka dalil ini yang sahih secara thubut, tapi dia untuk menunjukkan kepada permasalahan wanita itu sujudnya bagaimana, itu kurang kuat dari sisi dalalah. Paham ini? Kenapa? Karena Nabi SAW laki-laki, dan ada banyak dalil yang menunjukkan beberapa keadaan sholat wanita itu beda dengan laki-laki. Bisa dipaham ini? Ya. Maka dari sisi dalalah di situ agak lemah. Sebaliknya dalil ini, yakni dalil pembeda antara laki-laki dan wanita. Sama-sama dia memiliki dua sisi. Dari sisi thubut, keabsahan dalil, ya, dari sisi keabsahan dalil, dia memang agak lemah. Kenapa? Di sisi mursal. Sebagian ulama mengkritisi hadis mursal hujjah atau tidak. Sebagian ulama mengatakan mursal itu hujjah. Tapi kalau mursal seperti ini, bisa dikatakan jumhur ulama hujjah. Menurut jumhur ulama ini hujjah. Kenapa? Karena mazhab Imam Abu Hanifah dan Malik itu mursal hujjah. Mazhab Imam Syafi'i, mursal itu hujjah jika terpenuhi syaratnya, dan kasus ini terpenuhi syaratnya. Mazhab Imam Ahmad, mursal itu hujjah illam yakun fil babi illa huwa. Kalau dalam bab yang dibahas tidak ada kecuali hadis mursal. Paham ini? Maka menurut mazhab jumhur fuqaha, mursal itu hujjah walaupun syaratnya beda-beda. Dari sisi keabsahan dalil dia agak lemah, ya kan? Hadisnya mursal. Tapi mursalnya ini memiliki penguat-penguat. Ada fatwa Aisyah, ada fatwa tabi'in, ada hadis-hadis riwayat yang do'if yang lainnya yang menguatkan makna yang sama. Paham ini? Dari sisi keabsahan dalil, otomatis dia kalah sama riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Paham? Dari sisi keabsahan dalil. Tapi menurut jumhur fuqaha itu sah sebagai dalil. Sebagaimana telah saya jelaskan. Dari sisi dalalah, yakni apa? Dalil ini menunjukkan kepada permasalahan yang mau dihukumi. Kuat atau tidak? Kuat. Kenapa? Langsung pas di masalah. Paham? Ini langsung pas kasus wanita. Dalilnya itu langsung pas kasus wanita. Sedangkan hadis yang sahih tadi itu tidak langsung pas tentang wanita. Bisa dipahami ini? Ya, ini metode pemahaman dalil. Maka para ulama keluar hukum itu tidak simple, ya. Wah, ada dalil, ada nggak? Nggak ada. Ya, kalau itu ya udah enggak. Loh begitu. Orang yang paham usul fiqh bingung lihat orang kayak gitu. Bisa dipahami ini? Maka dalil itu memiliki dua sisi seperti itu. Dari sisi keabsahan dia agak lemah, tapi dari sisi dalalah dia pas sekali. Menunjukkan kepada permasalahan yang mau dihukumi tentang sujud dan ruku wanita. Paham ini? Ya, wallahualam, makanya jumhur fuqaha itu membedakan antara wanita dengan laki-laki dalam hal sujud ini. Ya, membedakan antara laki-laki dan wanita dalam hal ini, wallahualam, perbedaan laki-laki dan wanita yang lainnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.